sudah berlalu. Sempat ku rasakan sepi, tapi ternyata hanya pikiranku saja. Masih banyak pilihan ada di depan mata. Selamat tinggal cinta yang sudah berlalu.